tahu bila cinta tak bertumpu pada status. Semua orang tahu bila kita sepasang kekasih, namun status tak menjamin cinta. Kini ku tahu bila cinta tak bertumbuh pada lidah. Lidah bisa berkata, namun hati tak sejalan. Kata-kata tak menjamin cinta. Oh, untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Persembahkan Teh Indonesia, terkenal akan harum dan kualitasnya. Warisan budaya kekayaan Indonesia, persembahan bagi raja, rasa khas negeri tercinta. Hari dalam teh baru Javana. Baru Teh Javana dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh. Teh Javana. Teh Javana, cita rasa teh Indonesia. Dari Wingsfood. Could this be the thrill that I've been missing before I met you? Kata